الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد pembahasan yang baru sekarang mengenai isbat al-masyiati wal iradati lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu penetapan sifat masyiah dan juga sifat iradah. Sifat masyiah kehendak, iradah keinginan yang ditetapkan lillahi ta'ala bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masalah ini diselisihi oleh kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, Falasifah, Qaramithah, Batiniyah dan yang serupa dengan mereka. Dan sifat, dua sifat ini, masyiah dan iradah, ditetapkan oleh ahli sunnati wal jamaah, oleh Qullabiyah, Maturidiyah dan Asy'ariyah. Akan tetapi Asy'ariyah, Qullabiyah, Maturidiyah ini berbeda dengan ahli sunnati wal jamaah dalam mengisbat dua sifat ini. Oleh karena itulah kita tidak aman terhadap pengisbatan apa yang kita isbatkan juga dari sifat-sifat Allah yang itu diisbat oleh Asy'ariyah Maturidiyah. Ini enggak aman. Karena pasti di situ kemungkinan besar terjadi penyimpangan. Sebagaimana sifat kalam yang ditetapkan oleh ahli sunnah ditetapkan pula oleh Asy'ariyah Maturidiyah, ternyata berbeda. Apa yang ditetapkan oleh Asy'ariyah Maturidiyah itu bertolak belakang dengan penetapan yang ditetapkan oleh ahli sunnati wal jamaah. Begitu juga dengan sifat iradah ini. Sifat iradah, sifat kehendak, keinginan, masyiah yang ditetapkan oleh ahli sunnati wal jamaah itu berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh Asy'ariyah Maturidiyah Qullabiyah. Nah, ya kita bacakan dulu penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau langsung membawakan ayat. Wa qawluhu walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Allah taala berfirman di surah Al-Kahfi, ini mengenai ucapan seseorang terhadap rekannya yang kafir. Ini ucapan seorang muslim terhadap rekannya yang kafir yang memiliki kebun-kebun yang luas, nikmat-nikmat yang banyak. Dia mengatakan laula iddakhalta. Nah, temannya yang muslim ini berkata kepada temannya yang kafir yang memiliki nikmat yang luas, nikmat yang banyak yang Allah berikan, di antaranya kebun-kebun. Yang muslim ini berkata idlau walaula iddakhalta jannataka qulta masyaallah, seandainya engkau memasuki jannataka, yaitu bustan, kebun, kebunmu, maka ucapkanlah masyaallah atas semua ini, atas kehendak Allah. La quwwata illa billah, yang tiada kekuatan melainkan itu dari Allah. Kemudian Syekhul Islam membawakan ayat yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 203. Nah, ini terdapat penetapan sifat Allah ya di sini. Sifat mana? Sifat masyiah. Itu masya Allah. Masya Allah ini isbat sifat masyiah, kehendak. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 253. Walau syaa Allah maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Ini dua sifat sekaligus. Pertama sifat masyiah. Walau syaa Allah, seandainya Allah kehendaki. Nah, ini isbat sifat masyiah, sifat kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maqtatalu, mereka tidak akan berperang. Walakinallaha, akan tetapi Allah yaf'alu, melakukan ma yurid, apa yang dia kehendaki. Berarti ini sifat iradah. Ini dua sifat sekaligus dalam satu ayat ini. Sifat iradah, sifat masyiah ini diingkari, dinafikan oleh kaum Jahmiyah, Mu'tazilah ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah beserta Asy'ariyah Maturidiyah Thullabiyah, tapi tadi dengan catatan. Nanti insyaallah kita akan urai apa perbedaan penetapan dari sifat iradah dan masyiah yang ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah dengan selain mereka yang menetapkan juga dua sifat ini dari kalangan Kullabiyah dan dua anaknya, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Ma'idah, "Uhillat lakum bahimatul an'am," telah dihalalkan untuk kalian bahimatul an'am, hewan-hewan ternak, kambing, ya, sapi, domba. "Illa ma yutla 'alaikum," kecuali yang telah dibacakan atas kalian, yang dibacakan di Al-Qur'an mau enggak boleh dimakan, yang disembelih dengan selain nama Allah, ya, kemudian daging babi, ya, yang ini disebutkan di Al-Qur'an, "Ghaira muhilli shaydi wa antum hurum," dan juga ya dalam keadaan kalian ghairu muhilli, dalam keadaan tidak menghalalkan ash-shaydi, yaitu binatang buruan, "wa antum hurum," sedangkan kalian dalam keadaan berihram. "Innallaha yahkumu ma yurid," sesungguhnya Allah yahkumu, menetapkan hukum, "ma yurid," apa yang ia kehendaki. Ini isbat sifat apa ikhwah? Isbat sifat iradah. Maka ayat-ayat ini semuanya menunjukkan kepada penetapan dua sifat, sifat iradah dan sifat masyiah. Dan ayat-ayat yang serupa dengan ini banyak sekali, banyak sekali. Dan iradah Allah, masyiah Allah, kehendak Allah, keinginan Allah itu berbeda dengan iradah yang ada pada makhluk. Walaupun Allah Ta'ala mengisbat, menetapkan pada makhluk juga punya iradah. "Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah." Ini Allah Ta'ala berfirman, di antara kalian wahai makhluk ada yang menginginkan. "Minkum man yuridu dunya," di antara kalian ada yang menginginkan kehidupan dunia. "Wa minkum," dan di antara kalian, "man yuridul akhirah," ada yang menghendaki akhirat. Artinya makhluk juga punya sifat iradah. Tapi iradahnya makhluk, iradah paham, kehendak. Kehendaknya makhluk berbeda dengan kehendaknya Allah. Ya. Berbeda dengan kehendaknya Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai', hal ta'lamu lahu samia." Walillahil masalul a'la walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya. Nah, dan yang ayat yang semisal yang menafikan persamaan antara makhluk dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Ya. Qala, kita bacakan langsung saja penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. "Walau la iddakhalta jannatak." Ya, seandainya engkau masuk ke kebunmu, maknanya adalah hala itu ya, kalimat berupa anjuran, ya, anjuran yang ditujukan kepada teman atau semisal hala, ya, sebaiknya engkau begitu, sejogjanya engkau, sepatutnya anda idzaqulta, kalau anda memasuki bustanaka, kebun anda, kulta, maka anda mengatakan, "Masya Allah," ya, "Masya Allah," ini ya, "Masya Allah," semua ini atas kehendak Allah. "La quwata illa billah," "La quwata illa billah," yang tiada ya, kekuatan melainkan dari Allah. Ya, perhatikan, "Masya Allah," ya, "Masya Allah," ya, ini berarti isbat masyiah, masyiah dan iradah sekaligus, ya. Masyiah dan iradah sekaligus, ya, atau masyiah saja. Ini isbat sifat masyiah. Masyiah dan iradah sekaligus di ayat berikutnya. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, "Masya Allah la quwata illa billah," maknanya ay insya'a abqaha wa insya'a ahnaha. Nah, apabila Allah kehendaki, maka Allah akan mengekalkannya, melanggengkannya. "Wa insya'a," dan apabila Allah kehendaki, "afnaha," Allah akan menghancurkannya, membuatnya menjadi fana, Ya. Ini adalah kata Syekh i'tirafan bil ajzi. Maka kalau seorang hamba mengucapkan demikian, maka hamba itu i'tirafan, dia mengakui bil ajzi akan kelemahan dia, ketidakmampuan dia. Wa anna al-qudrata lillahi subhanahu, dan bahwasanya kemampuan, kekuasaan itu hanya pada Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'du salafi, sebagian ulama salaf terdahulu berkata, man a'jabahu syai'un falyaqul masyaallah la quwwata illa billah. Sebagian salaf berkata, man a'jabahu syai'un, barang siapa yang sesuatu membuat dia takjub, atau terjemahan bebasnya, barang siapa yang takjub kepada sesuatu hal, falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan, masyaallah la quwwata illa billah. Ya, takjub antum, jangan lihat, jangan teriak, wow, oh buset, ah buset, edah. Kalau takjub terhadap sesuatu, masya Allah, masya Allah, ini zikir berpahala dibandingkan dengan wow. Apalagi yang semisal dengannya. Nah, kemudian wa qawlu walau syaa Allah. Nah, ini dua ayat di ayat ini dua sifat sekaligus yang ditetapkan. Sifat masyiah dan sifat iradah. Dua sifat sekaligus. Dua sifat sekaligus dalam satu ayat ini. Dan Allah Ta'ala firmankan walau syaa Allah. Seandainya Allah kehendaki, maqtatalu, pasti mereka, maka mereka tidak akan saling berperang. Walakinallaha yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah melakukan apa yang ia kehendaki. Ya, maka ini dalam ayat ini, di surah Al-Baqarah ini ayat 253 ini terdapat penetapan dari dua sifat Allah. Yang pertama sifat masyiah, kehendak. Di ayat yang mana? Walau syaa Allah, seandainya Allah kehendaki. Ya, kemudian sifat iradah, sifat kehendak. Sifat keinginan. Sifat keinginan, Allah punya sifat keinginan. Pada ayat yaf'alu ma yuri, Allah melakukan apa yang dia inginkan. Maka di dalam dua dalam ayat ini terdapat penetapan dua sifat sekaligus, sifat masyiah dan sifat iradah. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ay law syaa subhanah, yaitu maksudnya seandainya Allah Subhanah syaa menghendaki, adama iqtitalihim, adama iqtitalihim, ketiadaan peperangan mereka, lam yaqtatilu, maka mereka tidak akan saling berperang. Ya, akan tetapi Allah kehendaki itu terjadi. Itu terjadi. Ya. Ini nanti ada hubungannya dengan dua penetapan sifat iradah. Nanti akan saya jelaskan insyaallah. Ya, akan dijelaskan juga oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Li'annahu la yajri fi mulkihi illa ma yuridu. Karena tidaklah mungkin, la yajri, tidaklah terjadi sesuatu apapun, fi mulkihi, di kerajaannya, di kerajaan Allah, di langit, di bumi, dimanapun, tidak mungkin terjadi, illa ma yuridu, melainkan apa yang telah Allah inginkan. La radda li hukmihi, tidak ada yang dapat mencegah hukumnya. Wala mubaddila li qada'ihi, dan tidak ada yang dapat menggantikan keputusannya, keputusan Allah. Ya. Tadi saya terangkan bahwasanya ahli sunnati wal jamaah beserta asyairah maturidiyah kullabiyah menetapkan dua sifat ini, yaitu sifat apa namanya, iradah, dan sifat masyiah. Sifat masyiah, sifat kehendak masyiah, diambil dari kata sya'a yasha'u. Dan iradah, keinginan, diambil dari kata arada yuridu. Ini terkadang maknanya muradif, sama, sinonim. Dua sifat ini ditetapkan oleh ahli sunnati wal jamaah dan juga Asy'ariyah Maturidiyah. Akan tetapi Asy'ariyah berbeda dalam memahami sifat iradah Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Kata mereka Asy'ariyah menetapkan sifat iradah itu iradah yang satu. Yang mana? Yang qadimah. Iradah qadimah, iradah Allah yang terdahulu. Jadi sifat iradah Allah cuma satu, dahulu saja, selepas itu enggak ada lagi. Nah, ya. Barakallahu fik. Adapun Mu'tazilah beserta Jahmiyah menafikan sifat iradah ini. Ya. Nah. Ya, perlu diketahui bahwa madhab ahli sunnati wal jamaah dalam bab ini, dalam bab penetapan sifat iradah, sifat masyiah, ahli sunnati wal jamaah mengatakan Allah idza arada, Allah apabila Allah menghendaki penetapan sesuatu, Allah menghendaki kejadian sesuatu, penciptaan sesuatu, maka mesti ini didahului oleh iradah Allah. Maka pasti didahului oleh iradah Allah, didahului oleh kehendak Allah, keinginan Allah. Ya, dalilnya apa? Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, innama amruhu, sesungguhnya perkaranya bagi Allah ialah idza arada, perhatikan lafaz idza. Idza arada, apabila dia menghendaki syai'an, sesuatu hal, an yaqula lahu, maka dia berfirman kepada sesuatu hal tadi, kun, jadilah kau, fayakun, maka sesuatu hal itu pun terjadi. Idza, perhatikan huruf idza. Idza arada, apabila Allah menghendaki, apabila, jika, itu kalau kita bahasakan di bahasa kita, itu terjemahan yang tepat. Kenapa demikian? Karena idza dalam bahasa Arab, yang bahasa kita tadi, jika, apabila, itu, ya, idza itu adalah dzaraf, zaman. Ya, dzaraf zaman, suatu perangkat yang diperuntukkan untuk menetapkan suatu zaman, ya, yang mustakbal, yang akan datang. Ya, semisal kalau antum mengatakan, ya, idza dhahabta ilal masjid, apabila anda pergi ke masjid, sudah pergi ke masjid belum? Belum. Ibnu, kalau saya mengatakan pada antum, ya Ibnu, ya, idza apa, masa menikah lagi gantian dong, diketawain sama Ricky tuh di belakang, Ricky udah bisa ketawain ya. Ya Ibnu, idza zurta, idza zurta abaha, Ibnu, idza zurta abaha, Ibnu, kalau kamu mengunjungi bapaknya si dia, kul, katakanlah, ya, ma indi syai, saya enggak punya apa-apa. Lakin usolli wa asum, tapi saya sholat, tapi saya berusaha. Nah, gitu. Iza zurta abah, kalau anda ibnu mengunjungi bapaknya, udah belum mengunjungin? Belum. Nah, maka ida itu adalah dorob zaman mustakbal. Ya. Maka pada firman Allah idza arada, apabila dia menginginkan, menghendaki, maka ini berkonsekuensi adanya iradah mustaqbalah, adanya kehendak yang akan datang. Ya, adanya kehendak yang akan datang. Allah Ta'ala sebagaimana ditetapkan oleh ahli sunnati wal jamaah, itu lam yazal muridan, Allah senantiasa berkehendak. Ya, dengan iradahnya. Ya, adapun Asy'ariyah tidak. Iradah Allah cuma qadimah, wahidah, satu, kapan, dahulu saja. Enggak ada lagi. Nah, bisa dipahami sini, ini perbedaan penetapan sifat iradah yang ditetapkan oleh Asy'ariyah dan juga ahli sunnah. Asy'ariyah selaras dengan penetapan yang ditetapkan oleh Ibnu Kulab dan madhabnya Kulabiyah. Nah, barakallahu fikum. Nah. Ya. Maka Allah apabila telah menentukan sesuatu hal, maka Allah akan melaksanakannya. Dan Allah berkehendak untuk melaksanakannya di waktu yang mustakbal, waktu yang akan datang. Ya. Nah, apabila telah datang waktunya, maka Allah akan melaksanakannya. Nah, ini iradah Allah. Adapun iradah asyairah tadi, versi asyairah apa? Iradah wahidah. Iradahnya cuma satu, enggak ada lagi. Nah, barakallahu fiikum. Ya, jadi Asy'ariyah Ulabiyah mengatakan innallaha iradah. Allah inna lillahi iradatan wahidatan la iradat. Allah memiliki satu iradah saja, satu kehendak saja, bukan iradah-iradah yang lain. Ini kata mereka. Nah, barakallahu fi. Jadi pemahaman mereka keliru di sini. Adapun Mu'tazilah lebih keliru lagi. Lebih sesat lagi yang mereka menafikan sifat iradah. Nah, ya qala, kemudian wa qauluhu uhillat lakum, dan firman Allah telah dihalalkan untuk kalian, maknanya apa? Ai ubihat, yaitu telah diperbolehkan bagi kalian. Wal khitabu, dan yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala di ayat ini ialah lil mukmini, lil mukminin, yaitu diperuntukkan untuk kaum mukminin. Allah Ta'ala berfirman, uhillat lakum bahimatul an'am, telah dihalalkan bagi kalian hewan-hewan ternak. Apa itu maksudnya? Al-ibilu wal-baqaru wal-ghanam. Al-ibilu, unta. Wal-baqaru, ya, sapi. Termasuk di sini jamu, kerbau. Wal-ghanam, dan juga kambing. Dihalalkan, ya. Termasuk juga kuda, ya. Ini juga halal, maupun rusa, kijang, nah ini boleh dimakan. Ya, tetapi yang disebutkan di atas itu yang diperuntukkan untuk ya, sembelihan Idul Adha. Gak boleh nyembeli kuda, ayam juga halal, bebek halal, unggas, ya kayak soang itu halal. Ya, illa man yutla alaikum, kecuali apa yang telah dibacakan kepada kalian, dibacakan di Al-Qur'an, yang enggak boleh. Ya, hewan yang disembelih untuk selain nama Allah. Yang disembelih untuk Nyi Roro Kidul sebagai sedekah laut di pantai selatan, itu haram dimakan. Yang disembelih sebagai tumbal untuk pembangunan sebuah bangunan, bangun jalan kayak tumbal, ini kan kesyirikan. Itu bukan disembelih untuk Allah, tetapi disembelih untuk setan, untuk tagut, untuk jin. Ini perbuatan syirik, syirik akbar. Maka ini pun juga haram dimakan. Ya, illa ma yutla alaikum, kecuali yang telah dibacakan pada kalian. Yaitu istisnaun, pengecualian min dari ayat bahimatul an'am. Dari hewan-hewan ternak yang dihalalkan. Wal muradu bihi al-madhkuru fi qawlih, yang dimaksud di sini ialah al-madhkur yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, hurrimat 'alaikum al-maitah, al-ayah, telah diharamkan bagi kalian maitah, bangkai, ya, kemudian darah, marus dulu. Masih ingat enggak dulu? Marus, darah ayam, darah kambing, dibekukan, digoreng, enak katanya. Itu darah, kalau darah haram. Darah yang halal itu cuma apa? Hati, ya. Hati bukan. Hati ayam itu halal. Walahmal khinzir, dan daging babi itu haram. Ya, usah nggak makan dagingnya kok. Cuman kulitnya aja juga haram semuanya. Ya. Allati ba'da habiqalil. Ya. Ya, dan yang setelahnya. Kemudian wa qawlu, dan firman Allah, wa ghairu muhili saidi wa antum hurum. Ya, dan juga tanpa menghalalkan said, binatang buruan. Wa antum hurumun, dalam keadaan kalian ihram. ihram ketika haji atau umroh. Intinya sedang pakai pakaian ihram. Ya, sedang pakai pakaian ihram. Sedang pakai pakaian ihram, sudah di mikot, berangkat ihram, ya. Kemudian ya, lapar di jalan, ketemu, wah ini nih, ya, ada kelinci, ada dog, mau berburu, ada kambing hutan, nah, ini nggak boleh. Ya. Istisnaun ini adalah pengecualian akharu yang lain min bahimatil an'am dari hewan-hewan yang tadi, unta, sapi, kambing. Wal makna, makna ayat ini adalah uhillat lakum bahimatul an'ami kulluha illa ma kana minha wahsyian. Maknanya adalah uhillat lakum, dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, hewan-hewan ternak tadi, kulluha, semuanya, illa, kecuali ma kana minha wahsyian, kecuali yang dia liar, ya, wahsyian yang dia liar. Fa innahu shaydun, maka kalau begitu itu dikategorikan binatang buruan. Tapi kalau lantun lagi pakai baju ihram, makan bahimatul an'am, makan sapi boleh. Makan daging unta boleh lagi ihram. Lagi ihram, udah di atas pesawat dikasih sama pramugarinya makanan. Daging sapi. Ini Assalamualaikum, ini nih gak boleh nih, bahimatul an'am. Wow. Jadi saya makannya orek aja. Orek, orek tempe orek, apa kangkung, gak ada kata pramugarinya. Haram, haram, wah salah, gagal paham. Tidak demikian. Ya, nah, kalau lagi ihram, ialah yang binatang yang liar, yang diburu. Fa innahu shaydun, maka ia adalah shaydun, binatang buruan. La yahillu lakum, tidak halal untuk kalian. Fi halil ihram, pada saat ihram saja. Nanti sudah lepas baju ihram, boleh. Ya. Lepas baju ihram, boleh. Bro. Nah, ya. Kalau tanggal haji, tanggal 10, udah selepas, apa namanya, tanggal 10, antum dari Muzdalifah pada subuh jalan ke Mina, lempar jumrah Aqabah, selepas tahallul, nah udah boleh. Nah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa antum hurum, dalam keadaan, wawnya itu wawah kalian, nanti jumlahnya fi mahalin nasibin sebagai hal, dalam keadaan kalian sedang ihram, itu maknanya muhrim, ya. Wa antum hurum, maknanya wa antum muhrimun. Wa antum muhrimuna, muhrim. Muhrim itu artinya orang yang sedang pakai pakaian ihram. Cuman kalau bahasa kita muhrim itu yang bukan mahram. Ya, mahram yang bukan mahram. Aslinya muhrim itu isim fa'il, ahrama yuhrimu, ihraman. Orang yang mengenakan pakaian ihram. Cuman bahasa kita bukan muhrim deh. Ya udahlah. Ya udah, mungkin maksudnya kita paham. Aneh lagi nggak muhrim ya, iyalah orang pakai gamis, nggak pakai koko, ya iya, bukan pakai baju ihram. Nah, tapi nggak apa-apa lah, ya. Bukan muhrim ya, iya paham. Baik. Ya, fi mahalin nasbin alal hal, ya, dia menempati posisi nasab sebagai hal, ya. Wal muradu bil hurum, yang dimaksud dengan hurum, wa antum hurum, wa man huwa muhrimun, yaitu seseorang yang dia muhrim, sedang berpakaian ihram, bihajjin, karena dia berhaji, au umratin, atau umrah, au bihima, atau keduanya sekaligus. Bro, keduanya haji umrah bisa? Iya, satu jenis haji. Kan ada empat jenis haji. Jenis haji apa? Haji qiran. Ya, haji dan umrah berbarengan. Ya. Kalau kebanyakan orang Indonesia haji tamattu. Enak itu, datang umroh dulu. Selepas umroh, tamatuk seneng-seneng. Nanti tanggal 8, sunnah pada asar diberangkat ke Mina. Ya, walaupun orang Indonesia banyaknya tanggal 9. Gak apa-apa, tanggal 8 itu sunnah. Tanggal 9 langsung berangkat ke Arafah, wukuf di Arafah. Nah, ya. Tapi sebelumnya sudah umroh. Abis umroh, dia beraktivitas seperti biasa, belum amalan haji, tamattu. Tamattu itu kan artinya senang-senang. Ya. Nah, itu tamattu. Ya. Nah orang Indonesia banyak haji tamattu. Ah ini nggak apa-apa. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan haji yang paling afdal ialah haji tamattu. Haji qiran, haji yang di situ umrohnya juga berbarengan di situ. Makanya disebut oleh Syekh au bihima. Itu haji dan umroh berbarengan. Kemudian firman Allah, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah yahkumu menetapkan hukum, ma yurid, apa yang Dia kehendaki. Ya Allah menetapkan hukum apa yang Dia kehendaki, minat ta'lili wa tahrim, apakah itu berupa penghalalan wa tahrim ataupun pengharaman. La i'tirad 'alaihi, tidak ada yang dapat yang mengiktirad, menentangnya. Tidak ada yang dapat menentangnya, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu min al-ayati, apa poin dari dua ayat ini? Dari ayat-ayat ini, poin-poinnya apa? Syahidnya apa? Konklusinya apa? Li anna fiha itsbatal masyiati wal quwwati wal hukmi wal iradati. Ya, anna fiha, bahwa dalam ayat ini terdapat isbat, penetapan. Penetapan sifat masyiah, kehendak, kuah kekuatan, hukmi hukum, menetapkan hukum, wal iradah dan keinginan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatun lillah, sebagai sifat-sifat bagi Allah Ta'ala, ala ma yaliqu bi jalalih, sesuai ya, dengan yang layak, ala ma yaliq, sesuai dengan yang layak bagi Allah. Artinya kehendak Allah beda dengan kehendak makhluk, kekuatan Allah beda dengan kekuatan makhluk. Ya, barakallahu fikum. Nah, kehendak Allah beda dengan kehendak makhluk. Kehendak Allah itu ya, kehendak yang sempurna, yang di situ terkandung hikmah yang besar, yang didahului oleh ilmu, dan itu pasti Allah melaksanakannya. Adapun makhluk cuma punya kehendak saja, belum tentu bisa melaksanakan. Ya, yeah. Saya pengen ini, pengen itu, nggak terlaksana. Ini kehendak yang ada pada makhluk. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita pindah ke pembahasan berikutnya. Wa qauluh, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Faman yuridillah, maka barang siapa yang Allah kehendaki, ayyahdiyahu, Allah kehendaki, Allah memberikan dia hidayah, Allah berikan hidayah kepadanya, maka yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan yashrah, Allah akan melapangkan sadrahu, dadanya, lil Islam, untuk menerima Islam. Wa may yurid, dan barang siapa yang Allah kehendaki, an yudillahu, untuk Allah menyesatkannya, yaj'al, maka Allah akan menjadikan sadrahu, dadanya, dayyiqan, sempit, harajan, sama maknanya sesak ya. Ka'annama, maka seolah-olah dia, ya sa'adu fissana, seolah-olah dia naik ke atas langit. Naik ke atas langit gak bakal nyampe. Naik ke atas langit gak bakal nyampe, Pak. Ya, gak bakal nyampe. Ya, Jibril aja, Jibril itu di langit. Turun ke bumi. Turun ke bumi, naik lagi ke langit. Gak bisa masuk, ditanya. Mana anta, siapa kamu? Jibril. Waman ma'aka, siapa yang bersamamu? Muhammad. Oh, baru dibukain pintu langit. Baru dibukain pintu. Nah, ya seolah-olah dia menaiki langit. Enggak mungkin. Capek. Ya, capek. Nah. Saya barakallahu fikum. Ya, kita bahas di sini pernyataan Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ayat ini. Wamayyurilillahu ayyahdiyah, maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberinya hidayah, maknanya adalah man syaa Allah subhanahu, Yaitu barang siapa yang Allah kehendaki, Allah Subhanahu wa taala an yuwaffiqahu. Ya, yaitu Allah memberikannya taufik. Yaj'al qalbahu qabilan lil khair, maka Allah akan menjadikan kalbunya. Allah akan menjadikan kalbunya qabilan, akan dapat menerima lil khair. Menerima kebaikan. Ya. Ini dijelaskan oleh Syekh Yuwafiqoh, Allah akan memberikannya taufik. Karena hidayah itu ada dua macam, hidayah taufik dan hidayah irsyad. Kalau hidayah irsyad berupa keterangan, penjelasan, pencerahan, dan hidayah taufik, hidayah untuk mengamalkan, mengikuti apa yang telah didapatkan dari keterangan, dari pengarahan, dari informasi, dari nasihat tadi. Bisa dipahami sini. Nah, ya. Nah, kemudian penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan wa man di kalimat faman. Man itu adalah ismu syartin jazimun. Kalau dalam ilmu nahwu dia adalah isim syarat jazim. Isim syarat. Ya, isim yang akan menjadikan kata kerja setelahnya menjadi fi'il syarat. Dan jazim dia akan menjazimkan fi'il mudhari setelahnya. Ya. Kemudian yurid. Yurid itu majzum, itu terjazimkan oleh man sebagai fi'il syarat. Ala annahu fi'il syarat, bahwa dia sebagai fi'il syarat. Ini dalam grammar bahasa Arab. Siapa yang Allah kehendaki, ya, yasrah, maka Allah akan lapangkan sadrahu, dadanya lil Islam, untuk menerima Islam. Itu yasrah majzum, jawab bijawab syart, majzum dengan jawab syart. Karena man dia adalah isim syart yang menjazmkan fi'lain, dua kata kerja. Wasyarhu syarah, maknanya adalah asyaku, membelah. Ya, kayak syarah. Syarah ini, syarah kitab tauhid, syarah kitab al-aqidah wasitiyah, syarah salah satu usul, syarah mata Nabi Suja, syarah ya, penjelasan-penjelasan. Kalau dalam bahasa kita penjelasan. Aslinya itu adalah membelah. Dibelah kitab itu, ya, dibelah. Maksudnya dirinci lagi. Ini ya, dirinci lagi. Wa asluhu, asal katanya adalah atau siatu, maknanya adalah tausiah, meluaskan. Kalau dikatakan syarahul amra, saya mensyarah suatu perkara, maknanya adalah bayantuhu, aku menjelaskannya perkara tadi. Wa waddahtuhu, dan aku menjadikannya clear, menjadikannya jelas, menjadikannya jadi ya jelas. Nah, wal makna yusi, maknanya apa? Yusi Allahu sadrahu, maka Allah melapangkan dadanya lil haqqi, untuk menerima kebenaran. Alladhi huwal islamu, yaitu kebenaran itu adalah Islam. Hatta yaqbalahu, hingga akhirnya dia menerimanya. Bisadrin, dengan dada yang munsyarah, yang apa namanya, yang dada yang sudah munsyarah, yang dada yang sudah lapang, yang dengan dada yang sudah dilapangkan. Kemudian di ayat wa may yurid ayyunillah, dan barang siapa yang Allah kehendaki, yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, ay man syaa Allah man syaa subhanah, yaitu siapa yang Allah kehendaki, an yasrifahu, Allah akan palingkan dia, an qabulil haqqi, Allah akan palingkan dia dari menerima kebenaran. Ya ja'al sadrahu dayyiqan, maka Allah akan menjadikan dada dia dayyiq, sempit, ay la yattasi' li qabulil haq. Ya la yattasi', dada dia tidak luas, tidak lapang untuk menerima kebenaran. Harajan, harajan itu maknanya sempit juga, sesak, tapi di sini katanya syadidud dhiq. Ya, sangat sempit. Fa la yabqa fihi manfadun lil khair, maka tidak tersisa sedikit pun di dadanya manfadun, satu pun jalan untuk tembus dan khair, satu pun jalan tembus untuk menerima kebaikan. bahwa takkinun li makna dayiqan, dan ini adalah harajan, adalah penegasan takkid dia dari makna dayiqan. Maka ulama menjadikan dadanya dayiq, sempit, sangat sesak, sempit. Ka'annama yas'adu bisama, seakan-akan dia yas'adu bisama, naik ke langit. Asluhu, asalnya adalah yatasa'adu, ya, yatafa'al maknanya. Ay, ka'annama, seolah-olah dia, ya, tukul lipa, seolah-olah dia dibebani. Malayutiku marotan ba'da marotin, seolah-olah dia dibebani dengan sesuatu yang ia tidak bisa jalankan. Ya, sekali, ya, sekali dan seterusnya, enggak bisa dia jalankan. Ya, kama yutakallahu, sebagaimana dia dibebankan. Man yuridu as-su'uda ila sana, sebagaimana dibebankan orang-orang yang menginginkan untuk su'ud, untuk naik ke atas langit. Ini enggak mungkin. Ada pesawat Apollo, terus sudah tinggi keluar angkasa, belum nyampe sampai langit sono, enggak bisa. Enggak bakal nyampe ke langit. Ya, setan aja enggak bisa kok. Iblis, anak cucunya mau curi-curi berita ke langit, nempel ke langit, enggak bisa. Kena panah dari para malaikat. Ya. Apalagi Apollo, wah, enggak bisa. Ya. Tadi Jibril aja, Jibril yang kasih orang langit, mau masuk ke langit ditanya dulu. Siapa kamu? Jibril. Mohon maaf, siapa yang bisa kamu? Muhammad. Oh, baru dibukain. Itu Jibril yang asli itu. Ya. Setiap malaikat yang bawa roh dari setiap jasad yang telah mati, dibawa rohnya oleh malaikat. Ditanya di langit. Ya. Roh siapa itu? Roh fulan. Oh, dia orang baik, dipuji, buka. Kalau enggak, balikin. Nah, enggak terima. Nah, barakallahu fiik. Ini sebagaimana riwayat Abu Dawud. Ya. Nah. Ya, syabbah al-kafirina fi siqalil imani 'alaihi biman yutakallahu ma la yutiquhu ka su'udis sama. Maka ini menyerupai, ya, orang-orang kafir, karena mereka berat untuk beriman, ya, itu disurupai orang kafir ini seperti seseorang yang yutakallaf, seperti seseorang yang dibebani malayutiku untuk menjalani kasuul di sana, seperti menaiki langit. Nah, jadi orang kalau naik ke langit itu susah, sama kayak orang-orang kafir menerima kebenaran, ya, dadanya sempit. Walaupun telah terang benderang, tersingkap, tetap juga, ya, sebagaimana dahulu yang dialami oleh kaum musyrikin Quraisy. Terang benderang, mereka ketemu langsung Rasulullah, nggak ketemu Pak Ustaz, nggak ketemu Kiai, ketemu langsung Rasulullah, menyaksikan sifat-sifat Rasulullah sebelum jadi Nabi. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Jujur, amanah, sampai mereka kalau kelahi, kalau bertengkar, jurinya yang menengahi pasti kalau Rasulullah Muhammad. Ya, mereka tengkar nih, siapa yang berhak untuk naruh Hajar Aswad? Wah, enggak ada yang percaya. Oh ya, kalau Muhammad aja, Muhammad. Mereka orang musyrikin Quraisy, kalau mau safar, titip barang enggak mau, enggak anaknya ke bapaknya, ke istrinya, enggak amanah pasti. Titipnya kemana? Ke Rasulullah SAW. Dapat julukan Rasulullah. Ini belum jadi Nabi nih. Apa julukannya Rasul? Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Orang yang terpercaya. Amin. Dengan siqalil mubalaghah. Sangat-sangat terpercaya. Sangat-sangat terpercaya. Gak bisa baca tulis. Rasulullah membacakan Al-Quran kepada mereka. Kalau Rasulullah SAW dahulu sudah jadi ahli sastra, sastra bahasa Arab, mereka gak percaya. Loh, kok bisa rangkaian katanya luar biasa tersusun secara indah, luar biasa dalam bentuk kesempurnaan bahasa Arab yang paling sempurna Al-Quran tersebut turun dibacakan oleh Rasulullah SAW, mereka bingung. Ya, sampai Al-Walid bin Mughirah, ahli sastra bahasa Arab di zaman Quraisy, bukan zaman sekarang yang sudah banyak lahan, zaman Quraisy, itu mengatakan, wallahi ini bukan sihir, ini bukan dukun, ini bukan perkataan orang gila, ini pasti firman Allah Rabbul Alamin. Karena dia mengetahui bahasa Arab. Tapi dia akhirnya karena ditekan kaumnya, oh kamu beriman sama Muhammad? Oh enggak, dia sihir. Dia tukang sihir, tukang dukun, penyair. Membenarkan, asli membenarkan. Oh terang benderang. Ya, tetap aja enggak beriman. Allah jadikan darinya sempit bagi Abu Ja'far. Waliyadzillah. Nah, barakallahu fiik. Ya syahid minal ayatil karima. Apa yang jadi poin di ayat yang mulia ini? Annabiha isbatal iradati lillahi subhanah. Bahwa dalam ayat ini terdapat isbat, penetapan dari sifat iradah, keinginan atau kehendak bagi Allah, lillahi bagi Allah ta'ala. Wa annaha syamilatun lil hidayati wal idlali. Dan kehendak Allah itu mencakup hidayah dan juga mencakup penyesatan. Mencakup hidayah dan mencakup kesesatan. Ai yuridul hidayata wa yuridul idlala kaunan wa qadaran li hikmatin balighatin. Yaitu Allah menghendaki hidayah atau Allah menghendaki kesesatan kaunan secara kauni. Secara kauni yaitu yang sudah Allah tetapkan. Dan secara takdir sudah Allah tentukan. Kenapa demikian? Lihikmatin balighatin. Karena adanya hikmah yang balighah, yang mendalam. Nah ini bahasan kita. Ya bahasan kita. Fal iradatu ar-rabbaniyah naw'an. Maka iradah Allah, iradah Allah, Allah kan punya iradah. Nah iradah Allah itu ada naw'an. Ada dua bentuk. Allah kalau menghendaki, menginginkan, punya dua bentuk iroda. Nah, ini mesti paham ini. Kalau enggak paham nanti terjebak ke dalam fitnah qadariyah atau jabariyah. Atau minimal kalau datang syubhat dari jabariyah, qadariyah enggak mampu membantah. Cuma kemungkinan lari atau ikut waliyadzubillah. Dari dua fitnah syubhat tersebut. Nah, dua jenis iradah. Yang pertama adalah an-naw'ul awwalu. Jenis yang pertama, iradatun kauniyatun qadariyatun. Iradah kauniyah, qadariyah, itu kehendak Allah yang qadari, yang kauniyah, yang sudah Allah tetapkan kauniyah, yang sudah Allah tentukan qadariyah, sudah Allah tetapkan. Wa hadhihi muradifatun lil masyiah, maka iradah ini muradif itu bahasa kita apa, sinonim dari masyiah. Ya, jadi begini ya, iradah apa tadi, kauniyah ya, itu terkait dengan segala apa yang Allah telah lakukan dan yang telah Allah adakan. Oleh karena itulah Syekhul Islam di kitab beliau Minhaj Sunnah An-Nabawiyah ya, beliau di Al-Wajh Salis menyatakan bahwasanya thariqatu a'immati al-fuqaha wa al-hadis wa katsirin min ahli nadar wa ghairihim annal iradata fi kitabillahi naw'an. Manhajnya, metodenya ahlul fikih, ahlul hadis, para ulama yang meneliti kitab-kitab agama dan selain mereka, bahwasanya kehendak Allah yang ada di Al-Qur'an itu ada dua bentuk. Kata Ibnu Taimiyah, yang pertama iradatun tata'allaqu bil amri. Kehendak Allah yang terkait dengan amr. Perintah Allah. Yang kedua, iradatun tata'allaqu bil khalqi. Kehendak Allah yang terkait dengan penciptaan Allah. Fal iradatu al-muta'alliqatu bil amri ayyurida minal abdi fi'la ma amara bih. Nah, yang terkait dengan kehendak terkait dengan perintah Allah dari kehendak Allah tadi, yaitu Allah menghendaki kepada para hamba agar hamba melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada hamba. Ini iradah yang kedua. Wa amma iradatul khalqi, adapun iradah Allah, kehendak Allah yang terkait dengan penciptaan Allah, fa an yurida ma yaf'alu huwa, yaitu Allah menghendaki apa yang Allah telah lakukan. Ya, maka iradah amr itu mencakup al-mahabbah wa ridha, kecintaan dan ridha. Allah menghendaki manusia beriman, ini namanya iradah amr. Iradah yang kedua kalau di buku ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, iradah syar'iyah. Allah menghendaki iblis untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Tapi kan Adam enggak mau. Iblis enggak mau. Ya, ketika Allah menghendaki iblis untuk sujud kepada Adam, ya, itu Allah punya iradah. Iradah apa namanya? Syar'iyah. Mahabbah, terkait dengan kecintaan Allah, ridha Allah. Tapi iblis enggak mau. Iblis enggak mau, ini kan sudah ditakdirkan. Iblis kan enggak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, begitu kan? Iblis aba, menolak, enggan. Wastakbara, dan dia berangkar, dia merasa sombong. Nah, ketika iblis enggak mau, itu sudah ada iradah Allah juga. Iradah apa namanya? Kauniyah qadariyah. Iradah Allah, kehendak Allah yang sudah Allah tentukan, sudah Allah takdirkan. Paham sini? Abu Jahal dikhitab oleh Allah di Al-Qur'an. Ya. Termasuk di dalam situ agar dia beriman. Abu Lahab tabat siada billah wa tab. Ya. Abu Lahab didakwahi oleh Rasul. Ya. Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasul. Ya. Allah Ta'ala perintahkan kepada nabinya Muhammad SAW agar mendakwahkan kepada manusia. Allah Ta'ala firmankan kepada nabi untuk berdakwah kepada keluarga sendiri. Ya enggak? Ya. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujja fahjur. Berilah peringatan. Itu peringatan secara umum. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada nabi untuk beri peringatan kepada keluarga terdekat. Wa anzir asyrataka al-aqrabin, wahai Muhammad, berilah peringatan asyrataka al-aqrabin kepada kerabat terdekatmu. Termasuk Abu Lahab, Abu Talib, didakwahi oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka ini Allah punya kehendak kepada Abu Lahab agar dia beriman. Ya, agar dia beriman. Ini iradah apa namanya? Syar'iyah, mahabbah. Tapi Abu Lahab enggak mau. Oh, enggak mau. Abu Talib enggak mau juga. Ini Abu Talib enggak mau, Abu Lahab enggak mau. Itu pun dengan takdir Allah. Dengan kehendak Allah. Iradah apa namanya? Kauniyah qadariyah. Ngerti sini enggak? Paham sini? Barakallahu fiikum. Allah Ta'ala menghendaki kepada Adam agar jangan makan sebuah pohon di surga. Sebuah bagian dari pohon, entah batangnya, daunnya, pokoknya pohon. Sajarah gitu ya. Enggak ada buahnya disebut ya. Ada orang bilang buah khuldi, enggak ada namanya itu ya. Itu pohon yang khuld, yang kalau kata iblis, kalau kamu makan kamu kekal. Nah, Allah inginkan kepada Adam jangan makan pohon itu, bagian dari pohon itu. Allah perintah Allah didahului oleh iradah. Iradah apa namanya? Syar'iyah. Tapi Adam melanggar. Nah, Adam melanggar itu pun berdasarkan takdir Allah, iradah Allah. Iradah apa namanya? Kauniyah. Ngerti sini? Paham sini ya? Nah. Ya, barakallahu fiik. Ya, iradah kauniyah satu yang terkait dengan keputusan Allah, iradah syar'iyah yang kedua yang terkait dengan segala yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Ya. Qala an-nawul awal, jenis yang pertama. Iradatun kauniyatun qadariyatun, iradah kauniyah qadariyah. Wa hadhihi muradifatun lil masyiah. Wa min amsilatiha, di antara contohnya qauluhu ta'ala wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha. Wa idza aradna, apabila kami berkehendak, apabila kami berkehendak, nah ini iradah Allah, an nuhlika qaryatan, kami berkehendak untuk membinasakan suatu qarya, suatu kampung, negeri, amarna, maka kami perintahkan dulu mutrafiha, orang-orang yang hidup mewah di kampung negeri tersebut, agar mereka taat. Fafasaku, tapi mereka malah fasik, enggak mau taat. Ya fiha. Maka ketika Allah perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah agar mereka taat, ini iradah apa namanya? Syariah apa kauniyah? Kauniyah. Tapi ketika Allah Ta'ala firmankan, fafasaku, tapi mereka enggak mau, fasik. Iradah apa namanya? Sudah kan ini ditetapkan oleh Allah. Ya, mereka fasik. Iradah apa namanya? Kauniyah. Ngerti sini kauniyah. Ya, wa qauluhu ta'ala wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah. Apabila Allah kehendaki biqaumin kepada suatu kaum su'an, keburukan kepada suatu kaum, fala maraddalah, maka tidak ada yang dapat mencegahnya. Idza arada biqaumin su'an. Berarti iradah apa ini? Iradah? Iradah apa? Kauniyah. Ya, kauniyah. Ya kauniyah. Nah. Kemudian, wa may yuridu ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Nah, ini di ayat yang tadi. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, maka ini iradah kauniyah. Karena dia sesat sudah ditentukan oleh Allah berdasarkan hikmah yang tinggi. Iblis, Allah perintahkan iblis untuk taat pada Allah. Iblis sudah Allah tentukan dia tidak taat. Ini sudah Allah tentukan. Iblis sudah Allah tentukan dia di jahanam. Tapi iblis ini sudah Allah inginkan. Allah inginkan iblis di jahanam. Ini iradah apa namanya? Kauniyah. Dengan satu hikmah yang tinggi, yang kita pahami atau yang tidak kita paham. Ya, di antaranya kalau ada iblis, maka adanya orang yang taat, adanya orang yang maksiat, dan seterusnya. Adanya ujian untuk menguji mana yang taat, mana yang tidak taat. Nah, iblis ketika dia tidak mau taat pada Allah, suruh sujud penghormatan kepada Adam, dia enggan, ditanya sama Allah. Allah perintahkan kepada iblis, ya, kepada malaikat untuk sujud. Berarti Allah menginginkan agar iblis taat. Ini iradah mahabbah. Iradah mahabbah diniyah. Iradah syar'iyah. Ya, sampai iblis ketika enggak mau, Allah tanya. Ya Allah tanya, ya iblis, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadiyya. Iblis pun enggak mau, ditanya lagi sama Allah. Wahai iblis, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadiyya. Wahai iblis, apa yang mendorongmu enggak mau sujud kepada Adam yang telah menciptakan dengan kedua tanganku? Iradah apa ini? Syariah. Nah, bisa dipahami sini. Sekarang saya mau bikin pertanyaan ke antum. Allah, udah tahu dia. Allah menghendaki agar iblis, Fir'aun, Haman, Korun di surga, iradah apa tuh Mas Pandi? Mas Pandi. Iradah apa Mas Pandi? Iradah syariah atau kauniyah? Syariah. Allah menghendaki Abu Bakar, Umar di surga, iradah apa itu Mas? Siapa di sini? Oh, Mas Yudi. Mas Yudi. Hah? Allah menghendaki agar Abu Bakar, Umar berada di surga. Iradah apa di sini? Syariah apa kauniyah? Apa? Dua-duanya kok bingung antum? Antum bingung. Mas Hanafi. Akhanafi, Allah menghendaki Abu Bakar, Umar di neraka. Itu iradah apa, Pak Hanafi? Hanafi. Hah. Pas pada pertanyaan pada nunduk semua. Iradah apa, Pak Eko? Allah menghendaki Abu Bakar, Umar, tambah satu lagi Utsman, Ali di neraka. Iradah apa? Ya Allah, Rafito. Itu bukan iradah syariah, bukan iradah kauniyah. bukan iradah kauniyah. Kenapa? Karena kata Rasul, Abu Bakar fil jannah, Utsman fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah. Berarti itu iradah kauniyah. Syar'iyah Allah ajak sahabat untuk mereka beriman. Allah perintahkan kepada Rasul agar mendakwai sahabat. Ya Allah berarti menghendaki iradah syar'iyah. Kalau dikatakan Abu Bakar, Umar, iradah kauniyah, itu akidah Rafidhah. Gak paham, belum paham ya. Sekarang dia paham. Ya, makanya sengaja saya suka bahas ini, saya suka bolak-balik untuk antum paham apa enggak. Gitu. Ya. Allah menghendaki iblis di neraka. Iroda apa ini atau iroda? Syariah di neraka. Lah, kalau di neraka Allah sudah jelaskan, wallahu yad'u ila dari salam. Allah mengajak kepada negeri keselamatan. Allah ajak iblis untuk taat, sujud Adam, woi iblis, sujud pada Adam. Iroda apa namanya? Kauniyah. Kalau Allah menghendaki iblis di surga, baru iroda syariah lah kauniyah, tidak kauniyah karena iblis di neraka. Ngerti sini sekarang? Siapa yang belum paham? Nah, belum, masih bingung. Kalau jawab, berarti ngerti. Kalau jawab, belum. Ah, masih saya kasih pertanyaan ke Bapak. Bapak, Abu Lahab, ya, Abu Lahab di neraka. Itu iradah kauniyah apa syariah? Itu kan berdasarkan kehendak Allah. Kehendak Allah yang mana? Syariah atau kauniyah? Kauniyah. Allah menghendaki Abu Lahab masuk surga. Iradah apa, Pak? Loh, kalau begitu Abu Lahab gak usah didakwahin kan? Abu Lahab cuekin aja udah. Nah, janggalnya Allah menghendaki Abu Lahab masuk surga, itu iradah syariah. Iradah syariah itu yang mencakup kecintaan, keridoan Allah. Allah kan menghendaki agar makhluk taat. Allah khitab semua makhluk, Allah ajak bicara, Allah perintahkan semua makhluk untuk taat, untuk jangan terjatuh kelarangan, untuk menjalankan perintah, menerapkan hukum-hukum Allah. Allah ceritakan di Al-Quran kisah terdahulu yang masuk neraka, yang masuk surga, dua jalan, ashabul yamin, ashabul shimal. Ini semuanya dalam rangka Allah mengajak kepada keselamatan. Nah, ini semua terkait dengan iradah, sifat kehendak Allah. Sifat kehendak Allah yang mana? Yang syariah. Bisa dipahami sini? Nah, ini udah mulai ngerti sekarang. Hah? Jadi ini tak mungkin. Ya, mungkin. Jadi segala sesuatu yang menyangkut kebaikan itu syariah. Iradah syariah. Allah mengajak semuanya. Ya, ya Allah Ta'ala mengajak di Al-Quran. Mengajak di Al-Quran bagaimana agar manusia beriman, meninggalkan kekufuran, itu iradah syariah. Tapi manusia tetap ada yang kufur. Tetap ada yang kufur, itu semua takdir Allah. Iradah Allah apa namanya? Kauniyah. Ngerti sini, Pak Arifin? Paham sini, Pak Arifin? Ya. Sudah paham sini? Akhriki. Paham sini ya? Enggak paham ini, bingung nanti sama Qadariyah. Ya, bingung nanti sama Qadariyah Jabariyah. Mereka keliru di dua masalah iradah Allah ini. Ya, kemudian annau utsani, jenis iradah yang kedua. Iradatun diniyatun syar'iyyatun, iradah Allah diniyah, agama syar'iyyah. Syar'i. Itu maksudnya yang terkait dengan mahabbah dan ridha, kecintaan dan keridhaan Allah. Allah menghendaki agar semua orang diridhoi, dicintai Allah. Menghendaki orang-orang melakukan apa yang Allah cintai. Menghendaki agar orang-orang taat semua kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak beribadah pada yang lain. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menerapkan hukum Allah. Allah menginginkan agar orang-orang melakukan demikian. Tapi kan nyatanya enggak ada. Nah, ketika Allah mengajak mereka semua, itu dengan iradah Allah, dengan kehendak Allah yang syar'iyah. Nah, qala. Wa min amsilatiha qauluhu ta'ala, di antara contoh-contohnya firman Allah Ta'ala, wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Allah menginginkan agar kalian bertobat. Allah inginkan tobat atas kalian. Ini kan tobat perintah Allah. Allah cintai kan? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini kan perintah Allah. Allah cintai kalau ada orang yang bertobat. Bahkan lebih Allah cintai laullahu asyaddu faraha, kata Rasulullah SAW. Laullahu asyaddu faraha. Allah lebih gembira terhadap seorang mukmin yang bersalah, berdosa, tobat, daripada gembiranya seseorang yang dia sudah frustasi, mau meninggal wafat karena perbekalan dia, hewan tunggangan dia hilang di tengah gurun pasir yang sangat panas. Kemudian dia udah pasrah, udah saya tidur aja lah, bentar lagi mati. Dia bangun, perbekalan dia, hewan tunggangan dia lengkap ada di sisinya. Dia gembira, luar biasa gembiranya. Sampai-sampai bersyukurnya salah ucap. Saking gembiranya. Allahumma alhamdulillah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, segala puji bagi Allah. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah rabbuk. Salah ucap. Saking gembiranya. Tapi kata Rasul, Allah lebih gembira lagi kalau ada hamba yang bertobat. Ya, ini ismat sifat farah, sifat gembira bagi Allah. Nah, ini kan kalau tobat Allah cintai. Nah, di sini Allah Taala berfirman, "Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum." Allah menghendaki agar kalian bertobat. Nah, ini iradah apa namanya? Iradah syar'iyah. Tapi ada yang enggak mau tobat. Iradah apa tuh namanya? Oh, ini. Ada yang tomat, totomat. Tobat kumat. Iradah apa namanya? Kauniyah. Tapi Allah terus perintahkan, "Tubu ilallahi taubatan nasuha." Bertobatlah kalian pada Allah. Iradah apa namanya? Syar'iyah. Enggak mau tobat, iradah apa? Kauniyah. Ada yang tobat, iradah apa namanya? Kauniyah dan syar'iyah. Utuh, paham lagi entar? Masih belum paham juga? Saya bolak-balik begitu. Udah ngerti, Pak Eko? Udah. Orang Majusi, Pak Eko, orang Majusi di neraka, Pak Eko. Iradah apa tuh, Pak Eko? Orang Majusi di neraka, tahu Majusi penyembah api? Ah. Iya. Kaunia. Udah mulai ngerti sekarang. Emang ngerti. Alhamdulillah. Ah. Nah. Ya. Baik. Berikutnya ayat berikutnya, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Allah tidak menghendaki liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki kesusahan menimpa kalian. Kesempitan menimpa kalian. Allah tidak menghendaki demikian. Walakin yuridu liyutahhirakum. Tapi Allah menginginkan agar Allah mensucikan kalian. Nah, Allah menghendaki agar ahlul bait jadi suci. Ayo bertaat, ya, ahlul bait taat. Nah, berarti ini iradah apa namanya? Syar'iyah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, "Inna ma yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait." Oh, afwan, ini bukan terkait ahlul bait yang Al-Maidah ayat 6, itu seluruh kaum mukminin. Seluruh kaum mukminin. In ma yuridullah, Allah tidak menghendaki agar Allah menjadikan kalian susah. Walakin yuridu liyutahhirakum, tapi Allah menghendaki agar mensucikan kalian. Allah menginginkan kalian menjadi suci. Ya. Nah, ini suci dari dosa. Allah menghendaki demikian. Ini iradah syariah. Syariah. Tapi kan nyatanya ada kaum mukminin yang enggak suci, ya enggak? Yang berlumur dengan dosa, maksiat, kesalahan. Ya, kan ada demikian. Bid'ah, nah, kefasikan. Tapi Allah menghendaki liyutahhirakum, mensucikan kalian. Tapi nyatanya di antara kaum mukminin ada yang enggak suci dengan dosa dan seterusnya. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijs ahlal bait. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan rijis, kotoran, ankum dari kalian, wahai ahlul bait, wayutahhirukum tathira, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ya. Nah, ini iradah apa namanya? Kauniyah atau syar'iyah? Syar'iyah. Baik, ya. Bisa dipahami sini? Ya Allah Ta'ala berfirman, kalau kita tambahin ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan, dan Allah tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Iradah apa namanya? Syariah. Ya, syariah. Baik, barakallahu fiik. Naam. Al-farq bainal iradatain. Perbedaan di antara dua iradah tadi. Dua sifat kehendak bagi Allah tadi. Al-awwal yang pertama, al-iradatul kauniyah. Iradah kauniyah itu qad yuhibbuhullahu wa yardaha. Terkadang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wa qad la yuhibbuha wa la yardaha. Dan terkadang tidak Allah cintai dan tidak Allah ridhoi. Ya, kayak semisal keputusan Allah di iblis, Allah enggak suka. Keputusan Allah para sahabat di surga, Allah cintai. Keputusan Allah ya, adanya orang-orang kafir, Allah enggak sukai. Keputusan Allah adanya orang yang beriman, beriman sampai mati masuk surga, Allah cintai. Itu semua iradah kauniyah. Iradah kauniyah yang terkait dengan yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Wal iradatu syar'iyyah, kalau iradah syar'iyyah la budda annahu yuhibbuha wa yardaha. Kalau iradah syar'iyyah, kehendak Allah yang syar'i, mahabbah, maka mestilah itu Allah mencintainya dan meridainya. Fa Allahu arada al-ma'siyata kaunan wa la yardaha syar'an. Allah menghendaki maksiat, adanya maksiat, terjadinya maksiat. Kaunan itu secara kauni, wala yardaha syar'an, Allah tidak meridainya secara syar'i. Allah tidak meridainya secara iradah syar'i. Tapi Allah menghendaki adanya maksiat itu berdasarkan iradah kauniyah. Sudah, ngerti di sini? Ya. Yang kedua, wal iradatul kauniyah maqsudatun li ghairiha. Ka khalqi iblis wa wasa'ir syurur. Ya, iradah kauniyah itu maksudatun li ghairiha. Maksudatun li ghairiha, gimana terjemahan bebasnya? Iradah kauniyah itu adalah ada tujuan untuk selainnya. Adanya maksud untuk selainnya. Ya, semisal apa? Ka khalqi iblis, semisal penciptaan iblis, wasa'ir syurur dan seluruh keburukan-keburukan. Allah menciptakan adanya bid'ah, adanya maksiat, adanya kesyirikan. Ya, adanya iblis, adanya Fir'aun. Kenapa? Tujuannya apa? Kan tadi dijelaskan li hikmatin balighah, karena ada hikmah yang mendalam. Li tahsula bisababi dzalika al-mujahadatu wa taubatu wal istighfaru wa ghairu dzalika minal mahabbi. Ya, kenapa demikian? Li tahsula agar terwujud bisababi dzalik, dengan sebab tersebut, dengan sebab adanya iblis, dengan sebab adanya keburukan, akan terwujud apa? Mujahadah, kesungguhan dalam beribadah, kesungguhan dalam mentaati Allah, wal istighfar, adanya permohonan ampunan kepada Allah, ya, wal ghairu dzalik, taubat, adanya taubat, wal ghairu dzalik, dan hal-hal yang lainnya minal mahabbi, dari hal-hal yang Allah cintai. Wal iradatu syar'iyyah, sedangkan iradah syar'iyyah maqsudatun lidzatiha. Ya, tujuannya itu adalah pada iradah itu sendiri. Tujuannya ialah pada iradah itu sendiri, yaitu yang Allah maksudkan itu sendiri. Ketentuan Allah syar'iyyah yaitulah tujuannya. Fa Allahu, maka Allah arada, menghendaki, menginginkan ata'ata, adanya ketaatan. Kaunan secara iradah, secara kehendak Allah yang kauni, yang takdir. Wa syar'an, dan juga berdasarkan kehendak Allah yang syar'i. Wa ahabbaha, dan Allah mencintainya. Wa radiyaha, dan Allah meridoinya. Ini yang ketiga. Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Nah. Al-iradatul kauniyah la budda min wuku'iha. Kalau iradah kauniyah la budda min wuku'iha, pasti terjadi. Wal iradatu syar'iyah la yalzamu wuku'uha. Sedangkan iradah syariah tidak mesti terjadi. Ya, iradah kauniyah, iblis Allah tentukan di neraka, terjadi enggak? Terjadi. Tapi Allah Ta'ala menghendaki agar iblis taat. Allah perintahkan iblis untuk taat. Terjadi enggak? Enggak terjadi. Nah, kalau iradah kauniyah mesti terjadi, iradah kauniyah syariah la yalzamu wuquha, tidak mesti terjadi. Faqad taqa'u waqad la yaqa'u, waqad la taqa'u. Terkadang dia taqa' terjadi, waqad la taqa'u, dan terkadang tidak terjadi. Ya. Nah. Ya, kemudian tanbihun, peringatan. Tajtami'u al-iradatan. Al-kauniyatu wa syar'iyatu, dua iradah, kauniyah dan syariah itu tajtami', terkumpul, terhimpun. Ya, fi haqqil mukhlis al-muti', pada diri seorang yang ikhlas, al-muti'ih, yang taat. Nah, ini kalau iradah kauniyah syariah pada seorang yang ikhlas dan taat. Kayak tadi, Abu Bakar, Umar, itu Abu Bakar, Umar di surga, itu berdasarkan iradah Allah kauniyah. Allah sudah tentukan, Abu Bakar, Umar di surga, Ali, Utsman dan seluruh para sahabat yang lainnya. Nah, iradah syariahnya Allah menghendaki agar mereka masuk surga. Allah turunkan Rasul, Allah kasih mereka keterangan. Kalau mereka salah, Allah tegur di Al-Quran. Ya, ya ini, ya ini kan dua iradah ini. Watan faridu al iradatu al kauniyatu fi haqqil asi. Sedangkan iradah kauniyah tan faridu, dia hanya satu, semata. Dia hanya tunggal. Itu pada haqqil asi, pada seorang yang maksiat. Seorang yang maksiat, Allah kehendaki supaya dia taubat, tapi enggak mau taubat. Nah, Allah kehendaki supaya dia taubat, itu apa namanya? Irada apa? Syar'iyah. Nah, tapi Allah tentukan dia tetap maksiat. Terjadi enggak? Terjadi. Irada apa namanya? Kauniyah. Sudah mulai paham, Pak Eko? Mas Reza, ngerti Mas Reza? Ngerti? Pak Munadi, ngerti enggak Pak Munadi? Insyaallah. Ya, tanbihun akhar, ya, peringatan yang lainnya. Man lam yusbitil iradataini, barang siapa yang lam yusbit, tidak menetapkan al iradataini, dua iradah ini, dua sifat berkehendak Allah Ta'ala ini, wa yufarriqu bainahuma, dan dia malah membedakan antara keduanya, faqad dalla, maka dia sungguh telah tersesat. Ya, kal Jabariyah wal Qadariyah. Semisal kaum Jabariyah, kaum Jabariyah itu kaum yang hanya berpangku tangan kepada takdir, menafikan adanya ikhtiar, usaha. Kalau udah maksiat ya udah takdir, maling ya takdir, zina ya takdir. Mau diapain lagi? Gak mau berusaha, gak mau ikhtiar, gak mau beribadah. Enak ya? Oh, takdir. Nanti dia maunya surga. Ya saya udah maksiat begini ya, takdir. Waliyadzubillah. Dan Qadariyah. Qadariyah itu yang menafikan takdir. Menafikan takdir dan terfokus kepada usaha mereka. Kata mereka, Allah tidak mentakdirkan apa yang saya lakukan. Waliyadzubillah. Faljabriyatu, maka faljabriyatu, kaum Jabariyah, asbatu al-iradata al-kauniyata faqat. Kaum Jabariyah, mereka hanya menetapkan sifat ya, iradah kauniyah saja. Wal-qadariyatu, sedangkan kaum Qadariyah, pengingkar takdir, asbatu al-iradata syar'iyata faqat. Mereka hanya menetapkan iradah syar'i saja. Kalau kaum Jabariyah hanya berpangku kepada iradah kauni. Sedangkan ada perintah Allah, dia enggak mau. Ah, itu bukan iradah Allah. Ya, ada perintah Allah agar mereka taat. Ada perintah Allah agar mereka jangan melakukan ini, melakukan itu. Jangan maksiat, jangan melakukan hal-hal yang dilarang. Mereka enggak tahu. Kata mereka, ini bukan iroda Allah. Saya udah, kalau saya terjatuh kesalahan, itu sudah iroda Allah, iroda kauniyah. Loh mas, ini mas Jabariyah, ada juga iroda nih. Iroda Allah yang lain, iroda syariah. Oh enggak. Nah kalau qadariyah, dia hanya berpangku kepada iroda syariah. Ya. Seorang ketika terjatuh ke dalam kesalahan, dia cuma berpangku kepada iroda syariah. Kemudian dia tidak mau menisbatkan, menyandarkan apa yang telah dia lakukan, yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, natijah dari dia melakukan, dia tidak mau sandarkan kepada Allah. Kata mereka, Allah tidak mengendaki apa yang saya lakukan. Allah tidak mentakdirkan apa yang saya lakukan. Waliyadzubillah, kaum qadariyah, majusinya umat ini. Ya, sesat dua-duanya. Wa ahlus sunnah. Sedangkan ahlus sunnah gimana terhadap dua sifat ini? Dua sifat iradah ini, dua jenis iradah ini, asbatu al-iradatain. Ahlus sunnah menetapkan dua jenis iradah ini. Wa farraqu bainahuma, dan membedakan di antara keduanya. Dibedakan. Ditetapkan tapi dibedakan. Ya. Nah, ketika terjadi sesuatu hal yang tidak baik bagi dia, dia kembalikan ini kepada Allah. Ini takdir kauni. Ya. Dan dia salahkan diri dia. Padahal sudah Allah tentukan jalan. Ya. Besok sholat subuh. Datang sholat subuh. Allah perintahkan kita untuk sholat. Ya? Menegakkan sholat. Ya? Wa'akimus sholat. Wa'akimus sholat. Nah ini iradah apa nih? Ketika Allah Ta'ala berfirman wa'akimus sholat. Allah ajak kita iradah syar'iyah. Ya. Kemudian ada orang yang gak mau sholat. Ya udah kalau saya sudah sholat. Gak sholat ya gak sholat aja. Saya gak mau sholat. Ya, kemudian dia berpangku hanya kepada takdir. Ya ini kan sudah ditakdirkan saya nggak sholat. Ini kan sudah ditakdirkan saya melacur. Ini kan sudah ditakdirkan saya korupsi dan seterusnya. Waliyadzubillah. Berarti dia menafikan iroda syar'iyah. Ya. Nah, kalau qadariyah tadi gimana? Ya, ketika seseorang terjatuh ke dalam kekeliruan, dia hanya menetapkan, kan sudah ada takdir iroda. Iroda apa? Syariah. Ya udah dia salah dia sendiri. Tapi itu sudah Allah tentukan, Pak. Wah, enggak, Allah enggak tentukan itu. Kata mereka. Nauzubillah. Ini pembahasan khusus mengenai masalah ini, qadariyah dan jabariyah. Ya, beriman pada takdir. Nanti insyaallah taala pada babnya tersendiri. Nah. Ya, cukup dulu ya, sudah habis dan jam 9 juga. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan tepat dulu silakan. Ya.